berdamai dengan sesama tentu menjadi penting. Memulai damai dengan diri adalah langkah yang bijak dalam kehidupan. Damai dengan diri akan memberikan kita inspirasi. Betapa manisnya damai, betapa nikmatnya bumi dalam damai yang abadi. Damai dengan diri akan menolong kita mengayunkan langkah yang pasti. Langkah yang tegak melewati berbagai seluk-beluk kebencian, kepahitan, kegetiran, amuk amarah yang ditumpahkan. Damai membuat kita yakin mengayunkan langkah, menggapai sesama, memberikan jabatan hangat tangan kita, dan berkata, "Aku sahabatmu." Damai membuat kita tak lagi mengangkat senjata, tapi cukup kata-kata. Namun bukan caci maki, tapi cinta kasih. Damai membuat kita bisa kumpul bersama dalam kepelbagaian, dalam keperbedaan, untuk menciptakan harmoni yang indah. Damai tak membuat aku memojokkanmu atau engkau memojokkanku. Tapi kalaupun terpojok, kita berdua dan bersama ada di sana. Damai. Kalaupun maju dan meraih kemenangan, aku dan kau juga berkarya bersama-sama. Damai. Alangkah indahnya jikalau dunia penuh dengan kedamaian. Hari-hari kita menjadi hari-hari yang membahagiakan, sekalipun krisis, kesulitan ekonomi datang silih berganti. Bencana alam tak pernah bisa dicegah, datang tanpa pamit, pergi tanpa izin. Tetapi semuanya menjadi indah karena damai mewarnai hari-hari kita. Piring kaleng yang berisi butiran-butiran nasi yang mengeras tak lagi menciptakan kepedihan kalau kita berdamai. Sepiring berdua menjadi kenikmatan yang luar biasa kalau kita berdamai. Tetapi menunggu adalah tak baik. Aktif mengawali, itulah damai. Karena itu, dimanapun kau, dimanapun aku, mari kita berlomba untuk memulai damai antara aku dan kau, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang yang punya harga diri karena punya damai. Kita menjunjung sungguh-sungguh manusia karena bersama-sama kita bisa. Kita sungguh-sungguh memberikan ketenangan pada alam semesta karena kehadiran kita adalah tawa dan bukan amarah. Selamat mencoba damai dengan sesama. Bersama saya, Bigman Sirait.